Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin masih pada bab as-sidq, tentang kejujuran, yaitu hadis yang keempat. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم. Dari سهل بن حنيف, beliau adalah sahabat Badri, termasuk yang ikut dalam perang Badar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, barang siapa yang memohon kepada Allah syahada, meminta kepada Allah untuk dijadikan syahid, dijadikan salah satu dari syuhada, permohonan itu dia minta dengan penuh kejujuran, akan Allah berikan kepadanya martabat syuhada walaupun ia mati di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab perintah kejujuran, karena sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini, man sa'alallaha syahada bisidq, yang meminta kepada Allah untuk dijadikan syahid dengan kejujuran. Syahada atau syahid merupakan derajat yang sangat tinggi, martabat yang sangat mulia di sisi Allah bagi kaum mukminin, yang derajatnya setelah derajat as-siddiqiyah, derajat as-siddiq, sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa 69, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bersama orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah dari para nabi, para siddiq, para syuhada dan salihin. Disebut oleh Allah di dalam ayat bahwa derajat syuhada, orang-orang yang syahid, derajatnya disebut setelah para nabi dan siddiqin, sehingga syuhada atau syahid bentuk rohnya merupakan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna yang dimaksud dari syuhada asy-syahid dalam syariat ada sekian makna. Ada sekian makna yang dimaksud dengan para syuhada atau orang yang syahid, seperti ayat tadi, wasyuhada wasalihin. Yang pertama, adalah syahadat terhadap ahkamullah, persaksian terhadap hukum-hukum Allah. Dan ini merupakan syahadatnya para ulama, derajat syuhadanya para ulama, orang-orang yang berilmu, yang berilmu syar'i, menjadi para saksi, para syahid untuk menjelaskan hukum-hukum Allah kepada umat manusia. Dan ini seperti Allah sebutkan dalam Ali Imran 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali dirinya. Demikian pula para malaikat juga bersaksi tentang hal itu. Demikian pula orang-orang yang berilmu, para ulama. Oleh sebab itu, banyak dari ulama tafsir, banyak dari ulama tafsir menyebutkan tentang ayat An-Nisa 69 tadi, fa'ula'ika ma'al ladhina an'amallahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin, yang taat kepada Allah dan Rasul akan disatukan oleh Allah bersama orang-orang yang mendapat kenikmatan, yaitu para nabi, para siddiq, dan para syuhada. Siapa yang para syuhada? Banyak ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud para ulama. Yang dimaksud adalah para ulama syuhada yang syahid. Derajat syahadah yang dimaksud dalam ayat adalah para ulama. Dan tentunya disebutkan oleh para ulama tafsir mengapa para ulama disebut atau dikategorikan sebagai syuhada, karena merekalah yang bersaksi, memberikan syahadat bahwa Allah telah mengutus Rasul-Nya kepada umat manusia, membawa ilmu yang bermanfaat dan amal, pengajaran amal yang saleh, dan mereka juga syuhada, memberikan persaksian bahwa para rasul itu telah menyampaikan syariat Allah, menyampaikan risalah dari Allah secara utuh dan sempurna. Mereka yang bersaksi dari umat ini. Karena keutamaan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Juga para ulama itu adalah syuhada, para syahid, karena mereka yang memberikan persaksian tentang hukum Allah, menjelaskannya kepada umat manusia, ini halal, yang itu haram, yang ini wajib, itu sunnah, ini makruh, itu boleh, ini tidak boleh. Nah, mereka lah yang tahu dan mengerti tentang hukum-hukum tersebut. Maka mereka tentu pada peringkat yang tinggi dalam pengertian syuhada atau asyahid, atau bentuk kata bendanya asyahada, syuhada para ulama. Oleh sebab itu, mempelajari ilmu syar'i, menjaga keutuhan syariat dengan penyampaian yang benar, yang datangnya dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menepis segala bentuk penyimpangan, membantah segala bentuk kesesatan yang diatasnamakan sebagai agama, diatasnamakan sebagai Islam. Ini merupakan bentuk jihad yang terbesar, merupakan bentuk jihad yang termulia, karena yang melakukannya adalah para syuhada, para ulama. Disebutkan oleh Imam Muhammad bin Yahya atau Yahya bin Yahya Dzuhli, syekhnya Imam Bukhari, guru besar Imam Bukhari rahimahullah, kata beliau, "Adzabu 'anis sunnah afdhalul mujahid fi sabilillah." Orang yang mempelajari sunnah Rasul dan dia membela sunnah itu dari rongrongan orang-orang yang meninggalkan sunnah tersebut, membantah segala penyimpangan, membantah segala bentuk kebatilan yang dipaksakan untuk diterima sebagai agama Allah, dibantah kebatilan-kebatilan tersebut, orang yang melakukan itu, kata Imam Yahya ibn Yahya, lebih afdol kedudukannya di sisi Allah, lebih afdol dari seorang mujahid di jalan Allah. Kata seorang penanya kepada beliau, "Hada yujahid bimalihi wa nafsi." Bagaimana lebih afdol, padahal yang itu perang, mengorbankan harta benda, bahkan taruhannya nyawa, bisa mati di medan perang. Masa yang ini lebih afdol? Orang yang belajar ilmu dan membantah bentuk-bentuk penyimpangan yang merugikan agama Allah, apakah dia lebih afdol? Kata Imam Yahya, "Na'am, dikathir." Iya, dia lebih afdol, bahkan lebih banyak lebih afdolnya itu. Jauh lebih afdol dari yang berjihad di jalan Allah. Kalau jihad, gak berat. Cuma butuh keikhlasan niat dan butuh keberanian, selesai. Permasalahannya tinggal angkat senjata, semua orang bisa. Tukang beca, profesor, doktor, tukang sampah, bisa turun ke medan jihad. Dia pegang senjata, kalaupun gak ngerti senjata, belajar dalam 1 menit bisa bagaimana menembak atau melempar bom, selesai. Turun ke medan perang, jadi. Adapun yang ini, kata Imam Yahya, berat, tugas berat. Menjaga keutuhan agama Allah. Ketika segala bentuk penyimpangan dipaksakan kalau itu juga agama, segala bentuk kesesatan diberi label Islam. Bagaimana membongkar kesesatan itu? Bagaimana menerangkan kepada umat kalau itu bukan agama Allah? Itu adalah bentuk penyimpangan, bentuk kesesatan. Butuh ilmu, butuh ketelatenan di dalam mempelajari ilmu syariah, butuh mengerti syubhat, kerancuan mereka, dan bisa mematahkannya dengan hujah-hujah yang kuat. Oleh sebab itu, yang berjihad dengan ilmunya di mata ulama Islam, para salafus saleh, jauh lebih tinggi derajatnya dari yang berperang dengan jiwa raga dan harta bendanya. Dan itu merupakan pendapat para ulama dari zaman dahulu kala, dari para tabi'in, sahabat tabi'in dan atba' tabi'in rahimahullah. Nah, oleh sebab itu para ulama disebut oleh Allah sebagai syuhada, para saksi-saksi Allah. Termasuk syuhada yang diberikan gelar mulia ini oleh syariat adalah kepada orang-orang yang antara lain terkena penyakit, nasallallahu alaihi wasallam, lepra, juga ini mati karena lepra. Maka kalau dia sabar dan menerima ujian Allah itu, dia juga syahid, mendapatkan derajat syahadah. Demikian pula yang terkena mati terkena kebakaran api, meninggal, dia juga syahid. Demikian pula yang mati karena tenggelam di air, dia juga syahid. Betapa yang lain diberi gelar kehormatan dalam syariat, mereka para syuhada, termasuk para syuhada adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah, yang terbunuh di peperangan fisabilillah. Termasuk para syuhada pula yang disebutkan dalam syariat adalah orang yang meninggal karena membela diri atau mempertahankan harta bendanya ketika hendak direbut atau dirampas oleh orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad, ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita Rasulullah in ja'ani shakhsun yatlubu mali?" Bagaimana menurutmu wahai Rasulullah kalau datang seseorang hendak merampas hartaku dengan paksa, rampok atau yang sejenisnya? Masyaallah alhamdulillah. Qala la tu'tih, kata Rasulullah, jangan kamu berikan kepadanya itu harta kamu. Qala ara'aita in qatalani, lalu bagaimana kalau dia memerangi, memaksa dengan kekuatan dan tenaganya? Qala qatilhu, kata Rasulullah, perangi dia, balas, lawan. Qala araita in qataltuhu, bagaimana kalau aku bunuh dia karena dia maksa, maka terjadi bentrok, dia juga melawan sehingga pada akhirnya terbunuh orang itu. Kata Rasulullah, huwa finnar, dia di neraka karena sebagai orang yang zalim dan hendak merugikan atau merampas hak orang lain. Qala ara'aita in qatalani, lalu bagaimana kalau yang terbunuh itu aku yang mempertahankan hartaku? Kata Rasulullah, in qatalaka fa anta syahid, kalau dia yang membunuhmu maka kamu syahid. Maka termasuk syuhada di sisi Allah adalah orang yang mati dalam rangka mempertahankan hartanya, dalam rangka mempertahankan nyawa dan jiwa raganya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah sebutkan, man kutila duna malihi wa ahlih fa huwa syahid, yang terbunuh karena mempertahankan hartanya dan keluarganya maka dia syahid. Maka termasuk syuhada yang terbunuh mati karena mempertahankan apa yang dia miliki, hak yang dia miliki, harta, keluarga dan nyawa dia. Demikian pula termasuk syuhada dalam syariat adalah yang terbunuh dengan cara curang, yang dibunuh dengan kecurangan, semacam diculik kemudian dibunuh, atau malam hari masalah rafia dia berjalan tiba-tiba dari arah yang tidak terduga atau dari belakangnya ditikam atau ditembak sekarang misalnya dari jarak jauh oleh sniper, meninggal, maka dia juga termasuk syahid seperti yang terjadi pada diri Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dibunuh dalam kondisi di luar kesadaran pasang sholat mengimami jamaah ditusuk dari belakang. Ali sedang keluar dari rumahnya berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, tiba-tiba diserbu dan dibunuh. Nah, ini termasuk syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara para syuhada ini yang termasuk tertinggi derajatnya adalah yang terbunuh di jalan Allah dalam peperangan fisabilillah, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Ali Imran 169 dan seterusnya, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rizki. Farihina bima ataahumullahu min fadlihi wa yastabshirun billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka bangga dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan Allah dan kenikmatannya, dan mereka mendapat berita gembira tentang orang-orang yang belum mereka jumpai dari keturunan dan teman-teman mereka, bahwa mereka tidak merasa takut dari apa yang akan mereka hadapi, tidaklah mereka merasa sedih dari apa yang mereka tinggalkan. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Demikianlah mereka mendapat berita gembira dengan kenikmatan Allah dan keutamaannya, dan Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman kepadanya. Mereka ini orang-orang yang berperang dengan tujuan dan niat meninggikan kalimat Allah, agar kalimat Allah itu yang tertinggi, dengan niat dan tujuan agar agama Allah yang tinggi. Litakuna kalimatullah yal ulya. Mereka berperang bukan untuk diri mereka sendiri, bukan untuk melampiaskan dendam dan sakit hati, bukan berperang untuk kembali mendapatkan harta benda yang mungkin diambil oleh musuh-musuhnya. Al-Muhim, niat mereka hanya satu, bagaimana kalimat Allah itu yang tertinggi. Seperti yang Rasulullah sebutkan ketika seorang bertanya tentang orang yang berperang, terkadang syaja'atan, karena pemberani, gak takut mati. Ada pula yang berperang karena fanatik terhadap sukunya atau daerahnya, negerinya. Mana yang di jalan Allah? Rasulullah sebutkan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk kalimat Allah itu yang tertinggi, maka dialah jalan Allah. Tujuan dia berjihad, berperang agar sesembahan, peribadatan, ketuhanan hanya ditujukan kepada Allah yang Maha Besar. Tujuan dia agar tidak ada lagi yang dituhankan, yang disembah selain Allah. Menumpas segala bentuk kesyirikan di muka bumi, agar yang tegak itu adalah tauhid, agar yang diyakini dan diamalkan manusia hanyalah Islam. Itu tujuan dia melakukan amalan yang beresiko kematian, jihad di jalan Allah. Dan dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fa huwa fi sabilillah, barang siapa yang berperang dengan tujuan kalimat Allah yang tertinggi, maka dialah di jalan Allah, sebagaimana hadis Bukhari Muslim. Maka ini menjadi timbangan, barometer untuk mengukur apa yang didapati seseorang dalam peperangannya ketika dia terjun di medan laga. Kalau itu tujuannya kalimat Allah yang tertinggi dalam makna yang tadi kita terangkan, maka dialah yang mendapat gelar syahid, syuhada yang tadi disebut dalam ayat. Tidak mati mereka tetapi hidup di sisi Allah, mendapat rizki, mendapat kenikmatan dan keutamaan yang banyak dari Allah SWT. Kalaupun dia tidak mati dalam peperangan itu, selamat dan pulang membawa kemenangan, pulang membawa harta rampasan perang, maka dia syahid. Kalau yang mati syahid, kalau yang pulang membawa kemenangan, asal niatnya sama, menjadikan kalimat Allah yang tertinggi, nama Allah lah yang mendorong dia untuk berjihad, maka dia orang yang bahagia. Bahagia pulang membawa pahala sekaligus kenikmatan harta rampasan perang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam ayat 52 surat At-Taubah Allah sebutkan, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain." Apa yang kalian tunggu wahai orang-orang kafir dari kami kecuali dua kebaikan? Enggak ada lain. Yang kalian tunggu dari kami salah satu dari dua kebaikan. Yang pertama, kebaikan mati. Kalaupun kami mati, kami syahid karena tujuannya keikhlasan kepada Allah dan menegakkan tauhidullah, ibadatullah. Kalaupun menang, masih hidup, kami pun syahid, orang yang bahagia mendapat pahala dan pulang memboyong harta rampasan perang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya baik. Meninggalnya baik, kalaupun dia hidup pulang membawa kemenangan juga baik. Pilih mana yang kalian suka dari kami. Wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullah bi adzabin min indi aw bi aidina. Adapun kami menunggu dari kalian satu dari dua. Imma azab dari Allah, yaitu Allah azab mereka sehingga Allah cukupi kaum mukminin dari memerangi mereka. Waqafallahul mukminin al-qital. Enggak capek-capek mukminin memerangi mereka. Allah yang memporak-porandakan dan menghancurkan mereka seperti yang dilakukan kepada Al-Ahzab, pasukan gabungan di perang Ahzab atau perang yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy dengan bantuan Yahudi dan musyrikin dari suku-suku Arab di sekeliling Mekah. Dihancurkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala habis. Allah terkadang yang mengadab kufar dengan kekuatan maha dahsyat yang Allah turunkan kepada mereka, entah itu angin kencang, entah itu banjir, entah itu gempa bumi, sehingga mukminin tidak capek-capek mengeluarkan tenaga memerangi mereka. Atau biaidina, mereka dihancurkan, dikalahkan dengan tangan-tangan kaum mukminin, seperti yang terjadi di perang Badar dan beberapa peperangan-peperangan yang lain, perang Tabuk, perang Badar, Hunain dan yang lain-lain. Kalah kaum musyrikin, hadapan pasukan kaum mukminin, pimpinan Rasulullah SAW dan pasukan-pasukan kaum mukminin setelah itu. Mereka kalah dan mati menjadi bangkai yang terburuk di muka bumi terhadap lewat tangan-tangan kaum mukminin yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis bahwa kalau seorang manusia meminta kepada Allah syahadat ini untuk dijadikan syahid, untuk digolongkan sebagai syuhada, asal permintaan itu dengan kejujuran, maka Allah berikan martabat syuhada itu kepadanya, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Dengan demikian, butuh kejujuran dari seorang muslim tentang permohonan dia kepada Allah ketika dia memohon, Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilik, ya Allah, aku memohon kepadamu derajat syahadah, engkau jadikan aku sebagai syahid di jalanmu, dan syahadat atau syahid semacam ini tentunya tidak akan didapati kecuali dengan perang, itu pun dengan catatan penting yang sangat menentukan, seperti timbangan yang disebutkan oleh Rasulullah, barometernya adalah litakuna kalimatullah yal ulia, ini sangat menentukan, seperti kata Rasulullah, bisik dengan kejujuran, jujur tidak dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nas'alullah al-afiyah wa salamah, kebanyakan yang dilakukan bukannya perang itu di jalan Allah, bukannya permintaan syahid kepada Allah, tidak diminta dengan kejujuran. Bagaimana mungkin Rasulullah telah sebutkan timbangannya adalah litakuna kalimatullah yang ulia, agar agama Allah yang tertinggi, tauhid yang ditegakkan di muka bumi, sesembahan hanya kepada Allah, doa, permohonan, permintaan, permintaan perlindungan, penjagaan, hajat, keperluan hanya dimintakan kepada Allah. Dan itu makna dari tauhid, untuk menumpas segala bentuk kesyirikan, segala bentuk ketuhanan, peribadatan, sesembahan, rasa takut, berharap hanya kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Pada kenyataannya justru sebaliknya, yang dilakukan adalah permintaan kepada selain Allah, berjihad, dan labelnya adalah label jihad, namun yang dilakukan oleh mujahidin dalam tanda kutip adalah menyimpang dari kalimatullah yal ulia. Dan banyak sekali dilakukan sebelum berperang, mereka minta-minta kepada wali fulan, wali fulan, untuk keselamatan mereka di peperangan agar terjaga, terlindungi. Dan ini banyak dilakukan oleh awam yang tidak tahu menahu tentang tauhid yang diutus para rasul karenanya dan diturunkan kitab suci karenanya. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang sufi ketika pasukan Mongol, Tatar, Genghis Khan dan pasukannya menyerang kaum muslimin, nah, bisa itu di abad-abad ke-8-9 Hijriah, menumpas kota Baghdad dan sekitarnya. dikala keadaan yang tegang dan menakutkan seperti itu, kebengisan pasukan Tatar yang sangat ditakuti, kejam dan bengis. Apa yang dikatakan oleh para syekh, para pemimpin-pemimpin tarekat-tarekat sufi yang sesat, menganjurkan dan menasehati umat? Kata mereka, ya a'idina min Tatar ludu bigabri Abi Umar, wahai muslimin yang kalian takut dari kekejaman pasukan Tatar Mongol, berlindung dirilah kalian, mintalah perlindungan kepada kuburan Abu Umar. Abu Umar ini salah satu wali yang mereka anggap bisa memberi perlindungan dan keamanan kepada kaum muslimin. Disuruh minta perlindungan kepada Abu Umar yang telah mati di kuburnya. Ya a'idina min Tatar ludu bi qabri Abi Umar. Apa seperti ini yang kalimatullah yang ulia, kalimat Allah yang tertinggi? Bagaimana mereka disebut syuhada matinya, sementara mereka orang paling menentang tauhid, orang yang paling memusuhi dan paling jauh daripada tauhidullah, paling jauh daripada makna kalimat Allah yang tertinggi. Yang lain lagi menggunakan jimat, dan itu kenyataan, menggunakan jimat. Ada yang di sabuknya, ada yang di senapannya kalau di zaman sekarang, atau di ikat kepalanya, di tulang raja ini, mujarabat ini, mujarabat itu. Tanaim yang mereka yakini bisa memberikan keselamatan dan perlindungan, atau di cincinnya, atau di bagian-bagian tubuhnya yang lain. Ada yang pakai susu. Apa seperti ini yang dimaksud berperang di jalan Allah dan yang mati mendapat gelar syuhada? Dari mana? Dan ini kenyataan mayoritas yang melakukan ini, seperti yang terjadi di beberapa belahan dunia, di Afghanistan, wah, perang, jihad, itu yang dimufkan, yang diberitakan. Subhanallah, ternyata orang-orang yang terjun di sana, kebanyakan, nah semuanya, kebanyakan dari mereka adalah orang yang gak ngerti tauhid. Imam tadi pakai raja-raja, pakai mujarabat, pakai ikat pinggang yang diyakin bisa melindunginya, atau ikat kepala. Belum lagi kalau berperang minta restu dari kuburan wali ini, wali itu, untuk diberi kemenangan, diberi perlindungan. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kalimatullah yang ulia? Dan di beberapa daerah-daerah lain, mayoritas seperti itu. Sehingga kita tahu bahwa ternyata rahasia kenapa muslimin malah diinjak-injak oleh musuh-musuhnya, karena mereka sendiri jauh dari agamanya, gak tahu tauhid dan menyimpang daripada iman kepada Allah. Bukannya meminta perlindungan hanya kepada Allah, bukannya tujuannya menegakkan tauhid, memerangi syirik agar tidak ada lagi ketuhanan dan sesembahan kepada selain Allah, justru yang dilakukan. Belum lagi nasallallahu alaihi wasallam, sekian maksiat dan dosa yang dilakukan, sekian maksiat dan dosa yang dilakukan, yang terkadang orang malu untuk mengungkapkannya. Bagaimana kelompok semacam Aliansi Utara di Afghanistan bertaawun mencari dukungan dan bergabung dengan kelompok komunis, kalau di sini PKI, dalam rangka berperang Orang-orang yang tidak meyakini ketuhanan Allah diajak bergabung dalam perang, apa jadinya? Belum lagi perdagangan obat-obatan yang mereka lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhim, banyak perkara yang harus dikoreksi untuk dibenahi agar peperangan itu benar-benar di jalan Allah. Seperti kata Rasulullah SAW, timbangannya adalah litakuna kalimatullah yal uliya, agar kalimat Allah itu yang tertinggi. Tadi, agar tauhid ditegakkan, hanya Allah yang disembah, agar hanya Allah yang dituhankan, yang dimintai, yang didoai, yang dimintai perlindungan, yang ditakuti, yang diharapkan kebaikannya, dan dimusnahkan segala bentuk sesembahan dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tinggal permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, orang yang berperang dalam rangka membela tanah airnya, negerinya. Apakah fi sabilillah termasuk di jalan Allah, dan kalau mati dia termasuk mendapat gelar syahid atau syuhada ataukah tidak? Jawabannya tergantung, kata para ulama. Kalau Anda berperang membela tanah air Anda karena itu adalah negara Islam yang diterapkan di sana syariat Islam, ditegakkan di sana hukum Allah, di sana tauhid, di sana tidak ada syirik, di sana yang ada sunnah, di sana memerangi bid'ah, negara Anda yang seperti itu dijajah atau tidak dikuasai oleh orang-orang kafir, dan Anda berperang membela tanah air karena itu, dan Anda mati dalam peperangan itu, maka insya Allah Anda syahid, termasuk yang syuhada. Adapun kalau semata-mata karena tanah air, tidak lebih tujuan lain kecuali itu tanah tumpah darah Anda, kecuali karena itu negeri Anda, maka seperti timbangan Rasulullah SAW tadi, apakah peperangan yang Anda lakukan untuk menegakkan kalimat Allah yang tertinggi atau bukan, tergantung niat dan tujuan serta background kenapa Anda bela, kenapa Anda harus berperang mempertahankannya. Hadis yang kata Imam Nawawi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah SAW, ghaza nabiyyun minal anbiya shalawatullah wa salamuhu alaihim, faqala liqaumihi la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu ayyabni biha wa lam yabni biha. Seorang nabi dari para nabi terdahulu alaihi salam hendak berperang, hendak berjihad di jalan Allah, maka sebelum berangkat nabi itu kumpulkan umatnya dan menyampaikan kepada mereka. Kata nabi itu, jangan ada yang ikut bersama saya dalam peperangan ini seseorang yang punya kehormat istrinya, namun dia belum melaksanakannya. Artinya, jangan ikut dalam peperangan ini dari kalian yang sudah akad, sudah ijab kabul menikah dengan wanita, tapi belum sempat kumpul, belum sempat menggauli istrinya. Baru sempat nikah tapi belum sempat menikmati istrinya. Jangan ikut. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha. Jangan ikut pula dari kalian yang sedang membangun rumah, sudah berdiri namun atapnya belum jadi. Jangan ikut. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifat wa huwa yantadhiru auladaha. Jangan ikut pula dari kalian yang baru beli kambing yang hamil dan dia menunggu kelahiran bayi kambingnya. Dia beli kambing hamil dan menunggu detik-detik kelahiran bayi anak kambing itu. Tiga ini gak boleh ikut. Sudah nikah, baru akad atau ijab kabul, belum sempat kumpul, bangun rumah atapnya belum naik, beli kambing, belum lahir anaknya, padahal dia menunggu masa kelahiran bayi kambing tersebut. Ini tiga, gak boleh ikut, kata Nabi. Faghaza fadana minal qaryah salatal asr au qariban min dalik. Maka berangkatlah bersama kaumnya yang tersisa dari tadi. Mendekati suatu desa yang hendak diperangi, masuk, telah melewati waktu asar atau dekat dengan itu, faqala lisyams, Nabi itu katakan kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'mur, Allahumma hbisha alaina. Wahai matahari, kamu bergerak dengan perintah Allah, terbit tenggelam, berputar dengan perintah Allah. Aku pun bergerak dalam peperangan ini dengan perintah Allah. Ya Allah, kata Nabi ini memohon kepada Allah, tahan matahari itu dari kami. Artinya tahan, jangan ditenggelamkan, biar tetap asar, jangan sampai maghrib. Fahubisat hatta fatahullahu alaih. Maka ditahan oleh Allah, dikabulkan doa Nabi itu, matahari itu ditahan yang semestinya sudah masa tenggelamnya, tidak sampai tenggelam, sampai peperangan selesai dan kemenangan Allah berikan kepada Nabi tersebut. Fajama'al ghanain, setelah peperangan selesai, Nabi itu pun kumpulkan ghanain, harta rampasan perang. Faja'at ya'ni nar lita'kulaha falam tat'amha. Setelah dikumpulkan, dulu di masa para nabi sebelum Rasulullah SAW, harta rampasan perang itu untuk diambil, tetapi dikumpulkan di lapangan begitu atau tanah luas. Setelah terkumpul semua utuh, datang api melalap semua harta rampasan tersebut, dihanguskan oleh api kiriman Allah Subhanahu wa taala. Ketika api ini datang, enggak mau membakar habis harta rampasan yang telah dikumpulkan oleh para nabi, oleh ini enggak mau membakarnya. Faqala inna fikum ghulula, maka Nabi katakan kepada pengikutnya, pada umat yang berperang bersamanya, di antara kalian ada ghulul. Ghulul yang dimaksud adalah pencurian dari harta rampasan perang, atau apa, disembunyikan. Misalnya seorang dapat misalnya 1 kilo emas, dia hanya setorkan kepada Nabi itu 9, 1 onsnya dia ambil. Nah, sekian orang melakukan itu, ada yang dapat uang misalnya 1 juta, dia hanya setorkan 900, yang 100 dia saku. Kata Nabi itu kepada umatnya, di antara kalian ada yang ghulul, ada yang curang terhadap harta rampasan perang, sehingga api ini enggak mau memakan harta rampasan kita. Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajul. Para Nabi, maka aku minta dari setiap suku di antara kalian bai'at kepadaku. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Faqala fikumul ghulul. Satu suku maju bai'at kepada Nabi tersebut. Ketika bai'at, tangan orang yang berbai'at kepada Nabi itu menempel, gak bisa lepas. Dan ini tentu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi itu. Layaknya orang berjabat tangan, setelah berjabat tangan itu sudah lepas. Tetapi karena ada pencurian harta rampasan perang pada suku tersebut, ketika berbaiat kepada Nabi itu lengket, nggak bisa lepas tangannya. Maka kata Nabi, dari kalian ada yang mencuri harta rampasan tersebut. Fal tubayyini qabilatuk, semua suku kamu suruh baiat satu persatu kepadaku. Falat nurajulain autala fabiyadi, maka yang mencuri tangannya lengket kepada Nabi itu. Satu, dua orang, tiga orang ketahuan yang mengambil harta rampasan tersebut. Faqala fikumul hulul, Nabi itu katakan kembali, ada di antara kalian yang mencuri harta rampasan. Faja'u bi ra'si mithli ra'si baqara minadh dhahab, setelah terkumpul semua dikembalikan yang diambil-ambil tadi, ternyata emas biasanya kurang lebih sekepala sapi. Emas yang menumpuk sebesar kepala sapi. Ini cukup banyak dari yang dicurang-curangi tadi. Fawadha'aha faja'atin nar fa'akalatha. Dikumpulkan emas tadi bersama yang lain dari harta rampasan perang, maka datang api dan menghanguskan semua harta tersebut. Falam tahillal ghanaim li ahadin qablana, kata Rasulullah, demikianlah harta rampasan perang itu tidak halal untuk siapapun dari umat sebelum kita. Thumma ahallallahu lana al-ghanaim lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana, kemudian Allah halalkan untuk kita ketika Allah lihat kelemahan kita, Allah melihat ketidakmampuan kita, Allah halalkan harta rampasan itu untuk kita. Ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Karena sebelum Rasulullah, dari semua para nabi, haram untuk mereka ambil harta rampasan perang. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Kata Imam Nawawi, al-khalifat bifathil kha mujamma wa kasril lam jam'u kha ya naqatul hamil, khalifat dengan fathahnya kha kasrahnya lam, khalifat jamak khalifah yaitu seekor unta atau kambing atau binatang yang sedang hamil hendak melahirkan anak. Hadis yang panjang ini demikian diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya, dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab perintah untuk jujur. Hadis ini terkandung di dalamnya, kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, assalamu alaikum.